Hadirin peserta konferensi tokoh umat yang telah dimuliakan oleh Allah, telah hadir pula di tengah-tengah kita sebentar lagi, yakni yang terhormat Ustaz Indio Prasetyo. Beliau adalah aktivis Hizbut Tahrir Indonesia, juga sebagai Direktur Imperialism Watch Forum dan pengatur padepokan Panagama. Iya. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, yaitu beliau yang terhormat Bapak Insinyur Haji Muhammad Ismail Santo, Magister Medan, selaku juru bicara Hizbut Tahrir. Dan beliau juga aktif menjadi narasumber di berbagai seminar yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Baiklah, kedua pembicara akan menyampaikan presentasi dengan judul Pembangunan Ekonomi yang Hadir dalam Kesejahteraan Subhanallah Islam untuk Indonesia. Mari kita simak bersama dan semoga kita diberikan kemudahan kemahalan. Kepada beliau berdua, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, tadi kita telah melihat sebuah parodi tentang keadaan di Indonesia melalui sebuah channel televisi. Memang parodi tadi menggambarkan keadaan Indonesia, tapi kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu dulu untuk kita lihat sekitar kita. Kalau saat kita itu mengantar anak kita atau cucu kita yang dia masih SD, itu biasanya di sekolah-sekolah tersebut itu akan ditemui banyak sekali orang jualan. Nah, salah satu jualan di SD-SD yang cukup terkenal dari masa lalu hingga sekarang itu adalah tukang leker. Sejak SD saya sangat menyukai, dan banyak anak SD menyukai tukang leker. Di tempat saya dulu, di SD Netral A di Jakarta, ada seorang tukang leker yang memang selalu di situ. Kemudian karena saya lulus SD dan seterusnya tidak pernah bertemu lagi, 30 tahun kemudian tanpa saya sengaja bertemu kembali dengan tukang leker tersebut di SD anak saya. Jadi SD Muhammadiyah Purwo. Nah, saya kaget, Pak, tapi Satya Negar apa? Dia mas, ya mas, Pak Pati. Nah sekarang gimana? Ya seperti ini Pak, ya Satya Negar. Saya tanya lebih lanjut, nah Bapak itu putranya gimana? Bapak itu putranya berapa? Dia bilang, tiga, sudah lulus sekolah, dia pun lulus SMA. Setunggal ke Solo, setunggal ke Jakarta, setunggal ke Surabaya. Itu apa nih? Sekolah kan pun, ya boten, ya kebetulan neker, tapi gak dulu. Jadi, kalau kita perhatikan di tengah masyarakat kita sendiri, kita akan melihat ternyata masih banyak orang-orang seperti tukang leker tadi yang berada di sektor informal, bahkan sampai keturunannya. Dan saya yakin pasti, dan kita bisa melihat, meskipun tanpa data-data dari pemerintah atau LSM atau sebagainya, kita bisa melihat bahwa itu sangat banyak di antara masyarakat kita. Artinya, selama puluhan tahun sejak kita merdeka, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata tidak mampu mengangkat ekonomi banyak di antara masyarakat kita, termasuk di tulang mereka. Padahal kita tahu, mohon maaf ini, tadi karena dipakai parodi tadi, jadi agak rusak ini. Terlalu keras dari tukangannya itu tadi, tukang apa? Tukang masaknya tadi. Itulah, ini jadi rusak ini. Bisa? Ya, bisa. Terima kasih. Bisa didengar Bapak Ibu? Lebih jelas? Alhamdulillah. Oh, maaf. Nah, bila Indonesia memang kaya SDA, sumber daya alam, sebagaimana penjelasan Profesor Fahmi tadi, ya, mengapa masih banyak rakyat yang menderita? Kalau saya banyak mengatakan, karena memang negara itu tidak pernah hadir. Yang pertama. Yang kedua, bahkan, itu negara menjadi horor, menjadi sesuatu yang malah menakutkan masyarakat kita. Dengan kata lain, negara tidak berfungsi lagi. Dysfunction, ya akhirnya. Coba kita lihat persoalan dengan masyarakat kita ini. Kalau misalnya kita hari ini atau beberapa bulan atau bulan ini tidak mampu memberi anak istri kita makan, itu mau kemana kita lari? Apakah negara itu menjadi tempat pelarian kita? Menjadi tempat pelarian kita nggak kalau itu? Enggak. Jelas sekali negara tidak menjadi tempat pelarian bagi kita. Ketika, apalagi ini yang lebih parah ya, yang menghantui setiap bapak-bapak yang itu bekerja, ketika dia kelihatan gak punya uang dalam waktu sebulan atau dua bulan, tiga bulan, itu lari kemana? Apakah negara bisa menjadi tempat pelarian? Tidak bisa. Ketika masyarakat mengharapkan biaya sekolah yang memadai untuk anaknya yang mau masuk SD, SMP, SMA dan tidak punya uang, apakah bisa minta pada negara? Tidak. Dan yang lebih parah lagi, dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika masyarakat menginginkan keadilan, ternyata dia juga bukan tempat untuk mencari keadilan. Jadi negara tidak adil. Negara tidak bersama kita. Negara tidak menolong kita. Negara tidak melindungi kita. Itulah saat ini. Sehingga tukang leker, tukang soto, tukang mainan, ya, tukang kerosokan itu ada di mana-mana. Mereka suka dengan sendiri-sendiri, tapi ya hanya begitu-begitu saja. Tidak ada peningkatan kehidupan yang lebih baik. Negara bakal menjadi horor bagi orang-orang yang berada di sektor informal. Dia akan terancam dengan lapak-lapaknya harus satu saat bisa ditutup. Siap ditutup. Negara menjadi horor. Tidak bisa memberikan keadaan bagi si kecil. Coba mencuri pepaya, mencuri sandal. Mereka tidak memiliki tempat. Negara memiliki birokrasi yang panjang, berbiaya mahal dan menakutkan. Sehingga orang memilih lebih baiklah tidak usah punya ini, tidak usah punya KTP, tidak punya usah punya SIM dan sebagainya karena birokrasi yang lebih panjang. Ya, alhamdulillah akhirnya dengan cara yang konvensional, pakai mic biasa. Dia juga merahasia di jalan-jalan. Dia menghentikan motor kita, memeriksa dan sebagainya, dan sebenarnya kita tahu semua cerita setelah itu. Ya. Belum lagi swab yang harus dilakukan di atas meja maupun di bawah meja. Semua menjadi sesuatu yang akhirnya membebani masyarakat sendiri. Sehingga ketika kita membutuhkan, dia tidak hadir, tetapi saat dia hadir, dia malah membebani kita. Itu kondisi nyata negara. Nah, saya memang mengajak Bapak dan Ibu untuk kemudian berpikir lebih jauh. Mengapa negara bisa dysfunction seperti ini? Kalau kita mau melihat sejarah, maka kita akan melihat bahwa pola seperti ini sebenarnya sudah diwariskan oleh kolonial Belanda. Herman William Kendall 1808 itu memulai menerapkan suatu sistem yang berusaha menyingkirkan para pranegara ketika itu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Pakubono dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi dan politik dan sebagainya. Dia berusaha agar pengusaha-pengusaha Eropa yang dia bawa itu bisa survive tanpa satu ketahanan negara. Chamberlain, salah seorang marsikal kesayangan dari Napoleon Bonaparte. Sistem itu kemudian hari pada tahun 1856 diberi nama sistem kapitalisme oleh Karl Marx. Dan sistem itu kemudian dipakai terus selama masa penjajahan kolonial sosial, dan kemudian di masa Orde Lama berupaya ditinggalkan oleh Soekarno-Hatta tetapi gagal. Dan di masa Orde Baru jelas sekali pemerintahan Soeharto menggunakan kapitalisme untuk membangun negeri ini. Dia selalu berusaha meminimalkan peran negara. Dan dilanjutkan pula di masa Orde Reformasi, berusaha meminimalkan peran negara. Tapi ada perbedaannya. Di masa Soeharto, meminimalkan peran negara itu adalah dalam rangka agar mewujudkan kesejahteraan nasional. Tetapi kita lihat tidak berhasil. Di masa ini, itu adalah kapitalisme yang lebih canggih. Dia meminimalkan peran negara yang sekedar meminimalkan saja. Tidak ada kepentingan untuk kemudian apakah masyarakat itu sejahtera apa tidak. Kapitalisme ini disebut dengan kapitalisme neoliberal, yang berbeda dengan kapitalisme zaman Chamberlain. Nah, kapitalisme dalam rentang waktu yang sangat lama tersebut, kita bisa melihat ternyata gagal. Masih banyak orang seperti tukang leker, masih banyak orang yang meminta-minta, masih banyak yang tidak bisa mengakses sekolah, masih banyak yang tidak bisa mengakses fasilitas pendidikan, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah berpikir lagi, mengapa kapitalisme gagal? Saya tidak mencoba melewati landasan konsepsi filosofisnya, ya, karena mungkin bukan korupsi. Tetapi langsung pada hal teknis yang dia lakukan. Yang pertama adalah dia memang membiarkan pembangunan di negeri ini itu bertumpu kepada hutang. Pada awalnya hutang itu merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai akibat dari perjanjian konvensi Meja-Bunda 1949. Kedaulatan Indonesia itu diakui apabila Indonesia sebagai negara yang masih muda itu mau mengambil alih hutang, take over hutang dari pemerintah kolonial sebesar 4 miliar US dollar. Dan hutang ini ternyata terus tumpuk. Terus ditumpuk. Makin banyak, makin banyak. Tiap rezim berganti selalu punya hutang. Tiap presiden berganti selalu menambah hutang. Sehingga pada akhirnya, hari ini hutang kita sangat banyak. Yang kedua, dia menggunakan gagasan membiarkan investasi asing itu mengeruk sumber daya alam kita. Jadi kita punya hutang banyak, tetapi apa yang kita miliki itu ternyata diambil oleh mereka juga. Jadi kaya hutang dan tidak punya hasil sumber daya yang bisa gitu. Kemudian dari sisi pendidikan, mereka juga menghalangi SDM kita untuk mengetahui bagaimana mengelola SDM secara mandiri. Dibuatlah konsep hak cipta dan sebagainya. Kemudian yang paling memukul kita sebenarnya ketika kesejahteraan masyarakat diukur rata-rata. Memang benar, sudah banyak yang sudah bisa melakukan haji berkali-kali. Memang benar, banyak orang yang kemudian memiliki mobil-mobil mewah. Memang benar, banyak orang yang sudah punya rumah-rumah mewah. Tetapi juga sebuah kebenaran ketika kita melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat kita sendiri, ternyata masih banyak yang berada di sektor informal. Pengangguran masih di mana-mana, pengangguran tertutup. Petani tetap miskin saja dari tahun ke tahun dari desa ke desa. Karena kan kesejahteraan diukur rata-rata. Orang yang punya mobil mewah dijumlahkan dengan orang tukang leker. Di rata-rata. Jadi seolah-olah tambah kaya pada sebenarnya. Ini data utama dari tahun ke tahun. Januari 2012 1837 triliun. Data ini terus berkembang. Maret 2012 sudah beranjak menjadi 1859 triliun. Bayangkan, cepat sekali. Hanya dalam waktu 3 bulan sudah naik 20 triliun rupiah. Bila penduduk kita 230 juta kalau ada dulu yang dimuliakan Allah, itu berarti setiap orang masyarakat Indonesia itu memiliki utang 8 juta termasuk bayi yang terlahir, termasuk anak-anak yang lari-lari di luar sana ya, yang kita lihat tadi ada di sini, itu mereka punya utang 8 juta. Dan yang lebih hebat lagi itu ternyata cicilan hutang pokoknya itu lebih sedikit dibanding bunganya. Jadi saat ini cicilan tahun ini sebanyak 174 triliun, itu 46 triliun itu adalah pokoknya dan 124 triliun itu adalah bunganya. Dan ini terus akan terus naik karena rezim-rezim yang ada selalu berpikir bahwa mereka tidak bisa membangun tanpa utang. Kesalahannya di sini. Padahal seharusnya membangun bukan dengan utang, tapi membangun dengan sumber daya alam yang sudah dikuasai Freeport, dikuasai Maxus, Exxon Mobil Oil, Chevron dan sebagainya. Itu seharusnya digunakan untuk membangun negeri ini, bukan diberikan kepada mereka. Tahun 1997, Freeport itu 85% keuntungannya digunakan, dimiliki oleh para pemilik sahamnya di New Orleans Bank. 15% untuk Indonesia, 10% untuk pemerintah, 5% untuk swasta. Freeport. Jadi akhirnya kita banyak utang, tapi tidak punya itu. Karpet merah investasi ya, dan Freeport tadi itu 30 tahun kontrak karyanya dan masih diperpanjang lagi hingga 2037. Bayangkan. Kemudian asing bisa menguasai lahan kita di sini 90 tahun. Ini persis dengan konsepsi yang dikenalkan oleh Dendel 1808. Cuma diulang itu. Dan tidak ada alih teknologi. Kita tahu kode baru selalu mengatakan bahwa kita investasi utang untuk alih teknologi. Contohnya ini PTDI. Kita tidak mampu membuat pesawat sebagai sebuah negara yang begitu banyak insinyur penerbangannya, begitu banyak dokter-dokter tekniknya, tetapi tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan teknologinya untuk membuat pesawat. Kalau kita bisa membuat pesawat, maka teknologi apapun itu bisa kita bikin. Kita hari ini tidak mampu membuatnya. Ya, teknologi LCD, LED ini bukan buatan kita. Remote yang saya pakai ini juga bukan. Termasuk unik ini ya, yang rusak tadi juga bukan buatan kita. Karena kita tidak diarahkan untuk mampu membuat. Dapat lain. Sekitar pasir besi berlarut-larut di Indonesia ini di Ponorogo. Andai kata pemerintah mengatakan semua keuntungan penambangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan masyarakat Ponorogo dan sekitarnya, maka masalahnya selesai. Tapi kata-kata ini tidak ada. Jadi masyarakat takut. Nek ono pasir besi, yo aku sing nanam semua ini. Tidak ada jalurnya dari negara, karena memang negara kepadukan semua. Nah, mengapa kapitalisme yang berkembang pun terus menerus dijalankan dari rezim ke rezim, dari generasi ke generasi, dan luar biasanya kan bahkan sejak masa zaman Belanda hingga hari ini 400 tahun mungkin berarti di negeri ini dijalankan kapitalisme. Persoalannya adalah karena memang umat mungkin dan kita bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada umat, itu memang belum paham bahwa kalau Indonesia itu rusak sejak zaman Belanda hingga ini, penyebabnya sebenarnya sama, yaitu dijalankannya kapitalisme, dirangkinya program-program bertumpu pemikiran kapitalisme, dipeluknya kapitalisme itu sebagai cara membangun negeri ini, dididiknya melalui sekolah-sekolah, fakultas-fakultas ekonomi, kapitalisme terus-menerus, sehingga hampir setiap mahasiswa fakultas ekonomi tidak bisa melepaskan diri kapitalisme dan tidak mengerti bahwa yang merusak itu sebenarnya itu. Nah itulah sebenarnya jadi tugas para dai, tugas para mubalig, mubaligoh, tugas para kiai, tugas para intelektual muslim, tugas para pengusaha muslim untuk memberikan penjelasan yang gamblang kepada masyarakat bahwa yang merusak itu adalah kapitalisme. Dan ini belum optimal kita lakukan. Maka kami Yutarif mengajak bapak-bapak yang hadir di sini untuk mari kita jelaskan kapitalisme kerusakannya kepada umat, dan kita ajak mereka sekaligus untuk mengetahui bagaimana sebenarnya solusi Islam terkait persoalan hutang, persoalan investasi, persoalan miskinnya masyarakat, persoalan-persoalan kesejahteraan yang belum terpenuhi, itu harus kita jelaskan. Dalam taklim-taklim kita, dalam khotbah-khotbah Jumat kita, dalam diskusi-diskusi kita, dan itu tanggung jawab kita bersama. Dan Hizbut Tahrir mengajak bapak dan ibu yang ada di sini, mari kita lakukan bersama perjuangan untuk mengusir kapitalisme dari negeri ini dan perjuangan tegaknya Islam di negeri ini. Dan itulah satu-satunya solusi. Dan kalau tidak itu, maka kita akan terus digilas oleh modal kapitalisme. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit. Wah, habis. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz yang mulia dan mulia. Bapak Ibu hadirin sekalian sekalian yang dimuliakan. Bagaimana penampilan Ustaz Yayok memang agak berbeda dengan pembicara yang lain, karena beliau memang salah satu pembina dari Padepokan Paltagama. Beliau konsen sekali mendidik generasi yang tingkatnya masih SD, SMP sampai dengan mahasiswa yang masih kuliah sekali. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan semangatnya bisa ditularkan pada kita semuanya.